Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan saat ini, di antaranya nikmat diberikan kesempatan kesekian kalinya melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah Al-Mujallad Al-Thani, jilid yang kedua, yang mana alhamdulillah kita sudah masuk ke Ad-Darsut Tasi', pelajaran ke-9. Dan Ad-Darsut Tasi' ini sudah kita bahas bacaan dan dialog yang ada di permulaan pelajaran tersebut, dan sudah kita bahas beberapa tamarin, beberapa latihan-latihan. Di antaranya sudah kita baca at-tamrinul awal, at-thani, at-thalith, sampai at-tamrin as-sadis, sampai latihan ke-6. Dan fokus daripada apa yang menjadi perhatian di ad-darsul tasi' ini, pelajaran ke-9 ini, yang pertama terkait dengan ism tafdil. Terutama antum melihat latihannya di latihan ke-6 yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, terkait dengan mohon maaf, adalah fi'lut ta'ajjub, bukan ism tafdil. Fi'lut ta'ajjub, kata kerja yang menunjukkan ungkapan ta'ajjub kepada sesuatu. Dan ini memang ada kemiripan dengan ism tafdil karena bentuknya hampir sama dengan ism tafdil. Hanya saja di sini fi'lu ta'ajjub yang pertama, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, yang pertama dia dalam kondisi atwala mabdiun alal fathi. Kemudian objek yang dijadikan sebagai objek ta'ajjub bentuknya adalah mansubun alal fathi, dan ini dihukumi sebagai maf'ulun bih. Dan ini sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu dan sudah kita baca latihan-latihannya. Hari ini insyaallah kita akan masuk ke at-tamrin as-sabi', latihan ke-7. Namun sebelum kita masuk ke at-tamrin as-sabi', kita sapa terlebih dahulu ikhwan studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Miko? Bikhair, alhamdulillah Ustaz. Bagaimana alhamdulillah bikhair, jazakallah khair. Anta fi rusbil madi kunta hadiran? Naam, insyaallah. Ana kuntu ghaiban. Ma'adiratan ya akhil karim. La bas, insyaallah. At-tamrin as-sabi' ma'asyar al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Roja yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tamrin as-sabi' terkait dengan al-munada, harfun nida dan al-munada. Harfun nida adalah huruf yang biasa dipergunakan untuk memanggil, dan di sini bentuknya yang kita pelajari adalah ya. Ya adalah harfun nida, huruf yang dipergunakan untuk memanggil. Sehingga maknanya kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, ya berarti wahai. Kemudian al-nida ini bukan hal yang baru. Sudah kita pelajari sebelumnya di sejak daripada jilid yang pertama, al-mujalladul awal. Hanya saja bentuknya di al-mujalladul awal, bentuk al-munada, yakni isim yang dipanggil, kata benda yang posisinya setelah harfun nida disebut al-munada. huruf, ada harfun nida dan ada al-munada. Harfun nida diikuti setelahnya dengan isim, dengan kata benda. Dan isim ini disebut sebagai al-munada, sebagai al-munada yang dipanggil. Sehingga harfun nida artinya huruf yang dipergunakan untuk memanggil, wahai. Adapun isim setelahnya, isim setelah harfun nida ini disebut al-munada, yang dipanggil. Dan yang sudah kita pelajari sejak al-mujalladul awal, sejak jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini, bentuknya mufrad, bentuknya tunggal. Misalnya di sini antum lihat at-tamrin as-sabi' safha 65 halaman 65. Naam, tafaddalu ya ikhwan. Silakan ikhwan dan akhwat sekalian, iftahu safha 65 halaman 65. At-tamrin as-sabi'. Perintahnya di sini ta'ammalil amthilata. Ta'ammalil amthilata, perhatikanlah contoh-contoh. Thumma qra', kemudian bacalah. Thumma qra'il kalimatil atiyata, kemudian bacalah kata-kata berikut. Ana ulang. Ta'ammalil amthilata, perhatikanlah contoh-contoh. Ada dua contoh di bawahnya. Thumma qara'il kalimatil atiyata, kemudian bacalah kata-kata berikut. Waktubha, dan tulislah dia. Waktubha, dan tulislah dia. Ha, ha di sini kembali ke al-kalimat. Dan tulislah dia, yakni tulislah kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut. Ma'adabti awakhirihi, maafwan, ma'adabti awakhiriha, dengan mengharakati akhir-akhirnya, yakni dengan mengharakati huruf terakhirnya. Ada dua kelompok contoh. Contoh yang pertama, ada tiga kata di sini. Al-mithalul awwal Muhammadun. Antum lihat di sini Muhammadun, ini nama atau alam. Alamun, nama. Nama seseorang. Muhammadun, kita akan memanggil nama ini. Maka antum lihat ya Muhammadu. Ya Muhammadu, yang tadinya Muhammadun marfu'un dengan dhammah. Maka antum lihat sekarang ya Muhammadu kondisinya sekarang mabniyun ala dham. Kondisinya sekarang adalah mabniyun, tetap harokatnya ala dham. Tetap harokatnya di atas dhammah. Jadi di sini kondisinya bukan lagi marfu sekarang di sini. Kondisinya sekarang sudah mabni. Tetap begitu. Muhammadun dengan dhammatain. Mudahnya untuk terus kita ingat adalah yang tadinya tanwin Muhammadun dengan dhammatain, sekarang tanwinnya hilang sehingga menjadi ya Muhammadu. Tidak boleh lagi ya Muhammadun, khata, salah di sini. Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya harfun nida, Muhammadu al-munada. Contoh yang berikutnya, masih di contoh yang pertama, Hamidun al-alam, nama seseorang. Kita akan panggil nama ini, Hamidun. Kita akan dahului dia dengan harfun nida, sehingga menjadi ya Hamidu. Lihat, sama seperti yang pertama, yang tadinya dhammatain Hamidun, sekarang Hamidu, ya Hamidu. Yang pertama tadi Muhammadun, ya Muhammadu. Begitu juga Ustadun. Antum lihat contoh yang berikutnya, masih di Al-Mithalul Awal. Masih di contoh yang pertama, ustadzun. Antum melihat dengan dhammatain. Ketika kita masukkan ya menjadi ya ustadzu. Naam. Ustadzun menjadi ya ustadzu dan begitu seterusnya. Bentuk mufrad seperti ini yang tadinya dhammatain menjadi dhammah saja. Nah, begitu mungkin lebih mudahnya. Tidak usah dihafal tentang marfu, mabni, nanti insyaallah akan dibahas lebih lanjut secara teori di bab atau di jilid yang ketiga insyaallah. Yang penting untuk diantum pahami sekarang adalah, yang memudahkan kita semua adalah, intinya yang tadinya dhammatain Muhammadun, Hamidun, Ustadun, ketika diawali dengan harfun nida dengan kata ya, maka dia menjadi dhammah saja. Muhammadun, ya Muhammadu. Hamidun, ya Hamidu. Ustadun, ya Ustadu. Miko, ana minta antum memasukkan kata-kata yang ana akan sebutkan ke dimasukkan ke dalamnya harfun nida. Siap? Masih mufrad, masih mufrad. Aliyun, ya Aliyu. Mumtaz. Mahmudun, ya Mahmudu. Naam. Rajulun, ya Rajulu. Mumtaz. Waladun, ya Waladu. Tabibun, ya Tabibu. Dan begitu seterusnya. Fahim ta ahjad miko? Fahim ta insyaAllah. Ini al-mithalul awal. Bentuk al-munadanya adalah mufrad tunggal. Ana sengaja tidak menyebutkan banyak istilah-istilah nahwiyah, mustalahat nahwiyah kita kesampingkan sementara. Adapun nanti jika ada yang mau bertanya, mohon ditahan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya. Kita fokuskan, kita batasi apa yang kita pahami sesuai dengan batasan pada contoh saja. Adapun al-mustalahat an-nahwiyah sengaja ana tidak sebutkan kecuali sedikit saja. Padahal ini kalau di bab di buku nahwu tentu akan dijelaskan secara rinci istilah-istilahnya. Namun sebatas apa yang kiranya mudah bagi kita semua maka itu saja yang bisa kita jelaskan. Mohon ditahan keingintahuan para ikhwan dan akhwat yang belajar bahasa Arab ini. Pahami dulu saja apa yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian bagi ikhwan dan akhwat yang sudah mengetahui mustalahat nahwiyah terkait dengan al-munada dan harfun nida ini juga mohon menahan dirinya untuk tidak membuat bagi para pemula yang ingin belajar bahasa Arab bersama kita menjadi bingung. Mustalahat nahwiyah, istilah-istilah nahwi ini nanti akan dijelaskan insyaAllah bersama guru kita Al-Ustaz Mas'ud Mahmud insyaallah di hari esok kalau tidak salah. Ala sekadarik ya Miko? Allah. Badan ala sekadarik. Al-mithal tsani. Contoh yang kedua, ukhtu Hamidin. Lihat bagaimana sekarang bentuknya ah Miko? Sekarang bentuknya ganda. Nama ganda. Nama yang tersusun dari dua kata, ukhtu dan hamidin. Bentuknya apa ini? Ahmiko, ukhtu hamidin. Mudhaf mudhaf ilaih. Nah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Bentuknya al-idhafah, alaysa kadhalik? Bala. Namanya sekarang bentuknya mudhaf dan mudhafun ilaih. Lihat, ketika kita masukkan ya, lihat perubahannya. Ya ukhta hamidin. Naam. Antum lihat ya ikhwah. Antum lihat ma'asyarul ikhwah wal akhwat. Pendengar dan pemirsa Raja yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum lihat yang tadinya ukhtu sekarang menjadi bagaimana ah Miko? Ya ukhta. Naam. Yang tadinya ukhtu marfu' sekarang menjadi ukhta mansub. Ada sekedarik? Bala. Ya ukhta hamidin. Karena bentuknya, bentuk namanya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih, maka mudhafnya mansub sekarang. Mudhafnya, mana mudhafnya Amiko? Ukhtu hamidin. Mana mudhaf dan mana mudhaf ilaih? Mudhaf ukhtu hamidin mudhafun ilaih. Ahsant. Sekarang yang berubah yang mana ikhwan? Mudhaf atau mudhaf ilaihnya yang berubah? Mudhaf ya Ustaz. Mudhafnya yang tadinya marfu sekarang menjadi apa? Mansub. Mansub. Ya ukhta Hamidin, wahai saudarinya Hamid. Begitu juga Abdullahi. Antum lihat di sini. Abdullahi. Abdullahi juga nama yang terdiri dari dua kata. Abdu dengan Allahi. Dan ini bentuknya apa tadi Ahmiko? Mudhaf, mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Ahsanta ya akhi. Silakan masukkan ya. Ya Abdullahi. Naam, ya Abdullahi. Ya Abdullahi. Abda sekarang jadinya menjadi mansub. Contoh lain. Misalnya ana buat contohnya. Naam, tolong Ahmiko antum rubah. Ammur rajuli. Ammu ar-rajuli. Ammu mudhafnya ar-rajuli mudhafun ilaih. Tafadhal. Ya amma rajuli. Ammur rajuli. Ammimnya pendek. Ya. Ya ammar rajuli. Mumtaz. Ya ammar rajuli. Contoh lain. Ummu Hamidin. Ummu Hamidin. Tafadhal. Ya umma Hamidin. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Dan begitu seterusnya. Nah. Sehingga kesimpulannya, bagaimana kesimpulannya ikhwan? Yang pertama, jika al-munada, jika yang dipanggil bentuknya tunggal, nama tunggal al-mufrad, maka dia di dhammah, tanwinnya hilang menjadi dhammah saja. Adapun jika al-munada yang dipanggil adalah nama yang berbentuk mudhaf dan mudhafun ilaih, maka mudhafnya kita mansub, kita mansubkan menjadi mansub bil fathah. Abdullahi menjadi ya Abdullahi dan begitu seterusnya. La'alla bihadha ittadha al-mithal. Mudah-mudahan dengan begini contohnya menjadi jelas. Ada sekadalik ya Hamiko? Baik, nabda' minka ya akhi. Kita mulai dengan antum di studio. Ana minta beberapa soal, tiga soal. Setelah itu ya akhir kirim kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Tafadhal Ahmiko. Ya Aliyu. Naam. Ya Abbasu. Naam. Ya Rajulu. Mengapa ketiga-tiganya antum dhammah semua? Ya Aliyu, Ya Abbasu, Ya Rajulu. Mengapa? Karena di sini mufrad ya Ustaz. Bentuknya tunggal, mufrad. Ahsanta ya akhi. Jazakallahu khair ya akhi. Wa iyyak. Naam, tafadhal ya akhi kirim. Ya. Naam, pendengar maupun pemirsa Roja, sebagaimana yang telah dicontohkan tadi, Anda dapat meneruskan latihan yang ada pada latihan ke-7 ini, halaman ke-65. Silakan dapat menghubungi kami untuk menjawab secara langsung 0218236543. Baik, untuk kesempatan pertama dan penelpon pertama, kita sapa. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Indah di Ciputat. Dengan siapa, maaf? Indah di Ciputat. Oh iya, Ukhti Indah. Indah di Ciputat. Ukhti Indah, Indah ke kitab? Naam, Ustaz. Tafadhali, tafadhali. Ya bintu. Ya bintu, naam. Terjemahkan, terjemi. Wahai anak perempuan. Wahai anak perempuan, sahih. Teruskan. Ya syaikhu. Mohon maaf, maratan thaniya. Ulang sekali lagi. Ya syaikhu. Ya syaikhu, naam. Terus. Ya Maryam. Terjemi awalan ya Indah. Wahai syekh. Wahai syekh, naam. Teruskan. Ya Maryamu. Ya Maryamu, mumtaz. Wahai Maryam. Wahai Maryam, naam. Satu lagi, Indah. Ya Abdallahi. Ya Abdallahi, mumtaz, mumtaz. Ya Abdallahi. Mengapa di sini Abda, Indah? Karena mudhaf, Ustaz. Mudhaf. Lalu Allahi sebagai? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, masya Allah. Mumtaz, mumtaz ya Indah. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa jazakillahu khairan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Uti Indah, barakallahu fiki. Naam, ka'annaha tilmida fi madrasah ibtidaiyah. Madrasah. Ya mungkin. Naam. Anak SD sepertinya Indah sepertinya. Nah, masyaallah. Ya. Ini menunjukkan bahwa ini ternyata bisa diikuti anak-anak SD, alhamdulillah. Insyaallah, ya. Nampaknya juga pendengar baru kita yang baru masuk. Baru masuk, nah. Ya, di belakang Uhti Indah tadi, silakan Anda dapat meneruskan latihan 7 ini dengan menghubungi kami secara langsung, dan kita coba sapa untuk penelpon yang kedua. Silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dengan Rizal, Pak, di Bekasi. Pak Rizal, ya. Iya. Pak Rizal, sebelumnya radio maupun televisinya agak dikecilkan, Pak. Oh iya, iya. Iya. Iya, dan suara Bapak agak diangkat agar lebih jelas. Bapak menggunakan speaker sepertinya. Iya, kenapa, Pak? Bapak menggunakan speaker ya, tidak menempelkan di ini. Oh, di kuping, Pak. Oh, baik. Nah, sekarang jelas, sekarang jelas. Iya, alhamdulillah. Nah, siap, Pak Rizal? Iya, Pak. Pak Rizal juga baru sepertinya menelpon kami. Kenapa, Pak? Baru pertama kali ikut bahasa Arab bersama kita? Iya benar, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Pak Rizal, silakan. Iya. Ya binta. Ada kata satu lagi yang tertinggal di bawahnya. Ya binta. Oh, ya binta Khalidi. Naam, ya binta Khalidin. Iya. Naam. Ya binta Khalidin. Naam. Kenapa binta? Kenapa bukan bintu, Pak Rizal? Karena bentuk katanya idhafah. Idhafah, mumtaz. Teruskan. Ya. Ya ta'ukus. Naam. Ya ta'ukus. Ya. Dengarkan, Pak Rizal. Ya sa'iqa. Ya sa'iqas sayyarati. Naam. Ya sa'iqas sayyarati. Naam. Apa artinya? Wahai pemilik mobil. Sa'iq, pengemudi. Oh, pengemudi. Naam. Wahai pengemudi mobil. Naam. Wahai pengemudi mobil. Naam. Wahai pengemudi mobil. Naam. Silakan teruskan, Pak Rizal. Ya umma sa'adin. Ainnya ya, disukun. Ya umma. Sekali lagi. Ya umma sa'din. Naam, sa'din, sahih. Terjemahkan. Wahai ibunya sa'ad. Naam, naam, sahih. Satu lagi, Pak Rizal. Ya Abdarrah. Ya Abdarrahim. Ya Abdarrahmani. Naam, ya Abdarrahmani. Sahih. Asalnya sebelum masuk ya, asalnya bagaimana, Pak Rizal? Abdurrahman. Abdurrahmani. Naam, setelah masuk ya, ulang sekali lagi bagaimana setelah masuk ya? Setelah masuk ya, mudhofnya berharokat mansub. Naam, fathah. Silakan. Ulang sekali lagi ya. Ya Abdurrahman. Mumtaz, mumtaz. Barakallahu fiik, Pak Rizal. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rizal yang baru saja bergabung, namun sudah lancar Ustaz ya. Mumtaz, masyaallah. Jazakallahu khair, Pak Rizal. Masih tersisa Ustaz? Masih tersisa. Baik, masih kita... satu lagi kita berikan kesempatan. Ya, kita lanjutkan untuk Anda yang ingin menjawab dari sisa pertanyaan yang ada di latihan ke-7 ini. Untuk penelpon yang ketiga di malam hari ini kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Haryono. Pak Haryono di mana, Pak? Di Solo. Di Solo. Masya Allah. Masya Allah. Pak Haryono juga baru pertama kali menelpon kita sepertinya. Iya, ini baru. Masya Allah. TV-nya juga baru. Bagaimana Pak Haryono? TV-nya juga baru. TV juga baru. Masya Allah. Semoga terus Allah berikan yang baru terus, insya Allah, Pak. Baik, ini, Pak. Di musola tadi. Oh, di musola. Bersama-sama dengan jamaah begitu maksudnya, Pak? Gak ada, cuma saya sendiri. Oh, musola punya televisi begitu, Pak, kan ya? Iya. Oh, masya Allah, masya Allah. Pasang rojak. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Rena punya bukunya? Tidak punya, Pak. Tidak punya. Ya. Dimana-mana bisa segera punya buku baru, insya Allah. Insya Allah. Baik, kita tayangkan. Pak Harina siap mau ikut? Siap, insya Allah. Baik. Sudah terlihat bukunya Pak Harina? Iya. Pak Haryono berarti ya. Sekarang nah itu yang ada tanda yang ini Pak. Kelihatan ya. Pak Haryono? Iya, kelihatan. Ya. Tafadhol. Silahkan. Ya Rabbal Ka'bati. Ya Rabbal Ka'bati. Naam, sahih. Ya. Kenapa Rabba? Karena mudhaf. Karena bentuknya mudhaf. Masya Allah. Apa artinya Pak? Di fatkah itu. Apa artinya ya Rabbal Ka'bati? Oh iya, artinya ya Rabbnya Ka'bah, Tuhannya Ka'bah. Naam, wahai Tuhannya Ka'bah. Memanggil siapa ini? Memanggil Tuhannya Ka'bah, yaitu Allah. Siap, Allah Subhanahu wa taala. Sahih, Pak Riana. Teruskan. Ya. Teruskan. Ya Imam al Masjidi. Naam, ya Imam al Masjidi, Masya Allah. Apa artinya, Pak? Ya, Imam Masjid. Wahai Imam Masjid. Wahai Imam Masjid. Pak Haryana Imam Masjid? Insya Allah, Masya Allah. Memang sudah Allah takdirkan hari ini Bapak bisa ikut bersama kita. Nah. Teruskan Pak, ada dua lagi mungkin ini. Silakan. Ya Abna Abbasin. Bagaimana Pak Haryana? Itu hamzanya hamzah apa di situ? Ibnanya? Ibna, hamzanya hamzah wasal. Bagaimana ketika bertemu dengan ya? Ya Aina Madati. Naam, bagaimana Pak Harino? Ya Aina Abasi. La, bukan Aina, itu Ibna. Betul, itu Ibna. Naam, hanya saja. Oh iya, saya kira ya. Ya, ulang sekali lagi Pak Harino. Ya. Mas, langsung masuk. Yab. Ya. Yab. Ya Abasi. Yabna Abbasin. Naam. Paham Pak Harino mengapa begitu? Mengapa langsung ya be, mengapa langsung ke ba? Hamzah. Hamzah yang ada pada kata ibnu, ibnu Abbasin, ibnu hamzahnya hamzah wasal, Pak Harino. Maka kalau hamzah wasal kalau di tengah tidak dibaca. Bapak langsung lewat saja seakan-akan tidak ada. Tulisannya ada tapi tidak dibaca. Langsung ya be. Ya be, begitu Pak. Ya, sekali lagi Pak Harino bagaimana bacaannya? Ya Abna Abbasi. Abbasi atau Abbasin? Ya Abna. Abbasin atau ya Abbasi? Abbasi. Abbasin. Naam, dengan kasratain. Sekali lagi Pak Harino, sekali lagi Pak Harino. Abbasi. Bukan Abbasi. Abbasin. Perbaiki lagi Pak Harino bacaannya Abbasin. Ya benar Abbasin. Mumtaz, mumtaz. Satu lagi Pak Harino, satu lagi. Oh, ya. Yang dalam kurung. Abu Bakar. Naam, Abu Bakarin. Begitu asal bacaannya. Iya. Ketika masuk ya, saudara jawabannya, ya. Silakan dibaca. Ya bawa Bakarin. La, hamzanya ya, bukan hamzah wasal. Ya Aba Bakrin. Naam, sahih. Ya Aba Bakrin. Naam, ulang lagi Pak Haryono. Iya. Ya Aba Bakrin. Mumtaz, mumtaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair ya. Pak Haryono. Mohon doanya tak bisa bahasa Arab. Semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi Pak Haryono dan semuanya dan kita semua insyaallah. Iya, insyaallah. Iya. Terima kasih banyak Pak Haryono. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Haryono di Solo, Barakawafik, telah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Kita saat ini juga sedang menunggu orang Solo yang lainnya. Apakah malam ini juga kata muncul? Nah, Abdullah. Nah. Iya, kita lanjutkan. Ustaz. Nah, sebelum kita lanjutkan, yang menarik di sini ada yang kata terakhir. Kata terakhir yang ada di At-Tamrin As-Sabi, antum melihat di sini ada kata Abu Bakrin. Abu Bakrin, sama ini mudhaf dan mudhafun ilaih. Dulu sudah pernah kita bahas kata abun kalau diidhafahkan kepada dhamir selain dhamir ya mutakallim, dhamir mutakallim dan juga diidhofahkan kepada isim zahir, maka dikasih waw, Abu Bakrin, panjang jadinya Abu Bakrin, ada waw. Nah, Abu itu dalam kondisi marfu seperti itu dengan waw. Abu itu dalam kondisi marfu, maka dengan waw, Abu. Namun kalau dalam kondisi mansub, dalam kondisi mansub, antum lihat di sini, seperti misalnya ketika didahului oleh ya, maka wawnya berubah menjadi alif. Ya Aba Bakrin. Ya, tadinya Abu dengan waw itu dalam kondisi marfu. Adapun dalam kondisi mansub, maka antum lihat wawnya berubah menjadi alif. Maka lihat ya Aba Bakrin. Sengaja di sini tidak dijadikan sebagai soal yang perlu dijawab. Ditampilkan begini dengan sudah ada jawabannya, agar kita mengetahui bahwa untuk abun beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya tadi marfu dengan dhammah, misalnya sebelumnya tadi apa, Ibnu Abbasin, Ibnu asalnya begitu sebelum didahului oleh ya, Ibnu Abbasin. Sedangkan Abu Bakrin, Abu marfu dengan waw, Abu Bakrin. Maka ketika mansub dia dengan fa, dengan alif, ya Aba Bakrin. Sebagai contoh lain misalnya, kita minta Ahmiko, misalnya ana sebutkan Abu, misalnya Abu Sulaiman, Abu Sulaimana, bagaimana? Ya Aba Sulaimana. Naam, ya Aba Sulaimana. Naam, sahih. Contoh lain, Abu Muhammadin. Tafadhal, Abu Muhammadin. Kalau kita panggil ya Aba Muhammadin. Naam, ya Aba Muhammadin. Mumtaz. Jazakallah khairan ya ahmika. Baik. Naam. Anda ke soal ya akhi, tafadhal. Sama ya, mungkin kalau Abu sama Ahun itu bentuknya. Naam, sahih. Kata yang sama seperti Abun, yang juga marfu dengan waw, seperti Ahun. Ahu Salihin misalnya. Ahu Salih misalnya. Maka kalau dipanggil jadi ya Akha Salih. Naam. Alangkah baiknya jika kita tulis sepertinya. Naam. Kita tulis. Naam, apakah ini bisa di bawah? As-sama'a ya akhi, bisa ana bangkit begitu? Nah, alhamdulillah. Aina al-qalam? Nah, al-qadr al-qalam. Yang terakhir tadi, yang menarik tadi ana perhatikan. Nah, ini perlu dijelaskan. Innakum qalam ahsan min hadha ya Hamdani. Ana qalam kada yantahi. Akhirnya bas. Abu, antum lihat Abu Bakrin. Kita tulis ulang, mudah-mudahan dengan lebih jelas. Asalnya abun, ada sekadalik ya Amiko? Hakada, abun. Kalau dia berdiri sendiri seperti ini. Kalau dia diidhofahkan dengan mudhaf ilaih, misalnya menjadi abu. Seperti di buku, bagaimana? Abu Bakrin. Nah, lihat. Abu Bakrin. Masih kata alik? Dia sekarang marfu dengan apa? Marfu dengan waw. Maka kalau kita rubah menjadi mansub, beda dengan ibnun. Mohon maaf, anak-anak tulis di sini ibnun. Ibnun. kan begini, ibnun. Nah, sekedalik. Bagaimana kalau kita idofahkan ibnu Abbasin misalnya tadi. Ibnu Abbasin. Nah, lihat, dia marfu dengan apa? Dhammah. Ada sekedalik? Kalimat ibnu marfu dengan dhammah. Kalau ini marfu dengan wow. Dengan wow, beda. Maka kalau ini jadi didahului oleh ya, bagaimana kalau didahului oleh ya? Ya yab, yab, yab. Nah, lihat yab langsung ke sini. Yabna Abbas. Abbasin. Nah, lihat. Yabna Abbasin dengan fathah. Ada sekedalik? Bala. Sekarang kalau ini sekarang ya, lihat Abah. Jadi apa sekarang? Amigo? Jadi mansub. Jadi alif sekarang. Mansub dengan alif. Mansub. Ya Aba Bakrin. Tadinya Abu dengan waw. Sekarang setelah mansub karena ada ya, mansub dengan alif. Ya Aba Bakrin. Paham tak, akhi? Paham. Alhamdulillah. Nah, contoh lain. Abu Muhammadin. Ada sekedalik? Abu Muhammad. Kita punya sensei sini, sensei Abu Muhammad. Nah, kita panggil. Bagaimana kalau kita panggil? Ya Abu ya. Muhammad tetap begitu kalau kita panggil ya. Bagaimana kalau kita panggil ya? Ya Aba Muhammad. Aba Muhammadin. Nah, ya Aba Muhammad. Muhammadin begitu. Dengan apa ini? Dengan alif. Ya Aba Muhammadin. Paham tak, akhi? Paham tak. Juga yang antum bilang tadi, kata yang juga seperti ini, marfu dengan waw, kata akhun. Akhun. Ada lima kata sepertinya, sebenarnya. Cuma, ana batasi dulu, dua saja dulu sementara. Maka bagaimana? Misalnya akhun, kita idhofahkan. Bagaimana? Kalau kita idhofahkan, akhun menjadi Aku Soleh misalnya. Apa arti aku Soleh? Saudara laki-lakinya Soleh. Saudara laki-lakinya Soleh. Sekarang bagaimana kalau kita mansubkan dengan ya misalnya? Ya. Ya aku. Aku. Ah, tadinya dengan waw, sekarang dengan apa? Alif. Alif. Ya aku Solehin. Tetap. Mudhaf ini tetap marjurur. Nah. Paham tak, akhil kirim? Paham tak, Ustaz. Syukran. Apa? Nah, untuk lebih memantapkan al-munada ini, kita ulang lagi, tidak masalah ya, Abdul Ghaffar. Baik. Ya, sebagaimana yang dijelaskan tadi, mungkin menjadi pelajaran yang baru untuk kita semua, semoga dapat dipahami. Dan kita ulangi latihan ke-7 ini bagi Anda yang ingin mencoba dari awal di latihan ke-7 ini, dapat menghubungi kami kembali. Kami buka kesempatan selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya. Dan nah, kita angkat dan kita sapa. Apakah sudah ada yang masuk? Halo? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu-tunggu sepertinya. Nah, ahlan, salhan. Ummu Abdillah, sahih? Masya Allah. Kaifa haluki ya Umma Abdillah? Kenapa saya panggil ya Umma? Alhamdulillah. Nah, sudah tidak sabar saya ingin bertanya ke Ummu Abdillah ini. Ummu Abdillah, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair, masyaallah. Siap Ummu Abdillah? Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair walhamdulillah. Jazakillahu khairan. Ya, sebelum kita mulai, Umm Abdillah, fokus pada handphone Umm Abdillah saja ya, dan tidak mendengarkan televisinya. Karena TV-nya dikecilkan saja, Umm Abdillah. Ya, terdapat delay. Iya. Umm Abdillah fokusnya ke gagang telepon saja. Siap, Umm Abdillah? Ya. Nah, kalau saya panggil Ummu Abdillah, ya, jadi apa Ummu Abdillah? Ya Umma Abdillah. Naam, ya Umma Abdillahi. Naam. Ya, Umma Abdillah. Alhamdulillah. Naam. Silakan Ummu. Naam. Ada 5 soal mungkin yang saya minta ke Ummu Abdillah membacanya. Silakan. Tafadhali. Al-awal. Naam. Oh, ya Aliyun. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Naam, sahih. Teruskan. Ya Abbasu. Naam. Ya Rajulu. Naam. Ya Pintu. Naam. Ya Syaihu. Teruskan. Ya Maryamu. Naam. Teruskan. Ya Abdallahi. Ya Abdallahi. Naam. Satu lagi. Ya Binta Khalidin. Ya Binta Khalidin. Karena begitu lancarnya Ummu Abdillah, tidak keberatan kalau semuanya baca? Ya Ustaz. Silakan. Tafadhali. Ya Sa'iqas Sayyarati. Ya Sa'iqas Sayyarati. Naam. Ya Umma Sa'din. Ya Umma Sa'din. Sahih. Apa arti Sa'iqas Sayyarati? Apa? Wahai penyetir mobil. Naam, wahai pengemudi. Pengemudi mobil. Naam, teruskan. Ya Abdurrahman. Harakat huruf terakhir Ar-Rahman dihidupkan. Ya Abdurrahmani. Naam, teruskan. Ya Rabbal Ka'bati. Ya Rabbal Ka'bati. Ini kita baca kapan, Umu? Kenapa kita panggil Ya Rabbal Ka'bati? Mudhaf karena mudhaf katnya. Naam, apa artinya Ya Rabbal Ka'bati? Wahai Rabb Ka'bah, wahai pemilik Ka'bah. Naam, siapa pemilik Ka'bah? Allah, ya Allah. Allahu Azza wa Jalla. Naam. Kita berdoa dengan nama-nama seperti ini. Naam, teruskan. Ya Imam Masjidi. Naam. Teruskan. Ya Bena Abbasin. Ya Bena Abbasin. Naam. Satu lagi, Ummu Abdillah. Ya Aba Bakrin. Ya Aba Bakrin. Naam. Di sini mansub dengan apa di sini, Ummu Abdillah? Dengan alif. Dengan alif. Kalau sebelumnya mansubun dengan apa? Dengan fathah. Mengapa di sini? Mengapa dia mansub dengan alif? Asmaul Hamzah. Nah, sebenarnya saya ingin menghindari penyebutan istilah itu, tapi sudah terlanjur disebutkan Ummu Abdillah. Sudah bas. Nah, dia termasuk al asma'u al hamzah. Nah, kata-kata benda yang lima. Nah, yang sudah kita sebutkan ada berapa, Ummu Abdillah, yang kita barusan tulis di papan tulis? Dua. Abun dan Ahud. Naam. Jazakillah khairan. Syukran. Indaki soal, tafadhali. Ustaz, ahli itu termasuk anu suami, terus kedua orang tua, saudara kandung, Ustaz. Apalagi, Ustaz? Seperti berdoa, Robbi adkhilni wa ummi wa abi wa ahli fil jannah, itu ahli itu termasuk apa, Ustaz? Ahlun, apakah maknanya mencakup semuanya begitu, Ummu Abdillah? Ya. Nah, wallahu alam, saya tidak tahu, nanti kita cek lagi insyaallah. Saya tidak ingat sekarang. Nanti kita cek ke penjelasan para ulama bahasa khususnya. Ya, kita akan cek ke mu'jam tentang makna ahlun. Saya tidak tahu sekarang. Nah. Oh, ya. Pak MT, Ummu Abdillah. Ya, fahim tu. Nah, khalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdillah yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fiik. Baik. Bagaimana Ustaz? Dalam kita lanjutkan. Silakan. Nah, alhamdulillah sudah diwakili oleh Ummu Abdillah, dibaca semuanya terakhir kalinya. Kita masuk ke At-Tamrin Ats-Tsamin. Namun sebelumnya perlu kita berikan mukaddimah di sini sebelum kita masuk ke At-Tamrin Ats-Tsamin. Kita mengenal sebelumnya bahwa maf'ulun bihi mansub. Di awal-awal jilid yang kedua ini kita mendapatkan penjelasan tentang al-jumlatul fi'liyah. Ala sekedalik ya Ahmiko. Al-jumlatul fi'liyah. Ma mana al-jumlatul fi'liyah? Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Naam, kalimat yang diawali dengan kata kerja. Contohnya? Jalasa Muhammadun alal kursiyyi. Labas. Jalasa Muhammadun alal kursiyyi. Di sini ini jumlah fi'liyah. Ala sekedalik? Wala. Dan diawali dengan apa tadi? Dengan fi'il, jalasa. Kemudian contoh lainnya misalnya daraba Muhammadun al-hayyata misalnya. Daraba Muhammadun al-hayyata. Di sini jumlah fi'liyah karena dimulai dengan daraba. Alas sekali dengan fi'il, daraba. Apa artinya? Daraba Muhammadun al-hayyata. Muhammad telah memukul ular. Naam, Muhammad telah memukul ular. Dari contoh yang barusan kita baca, al-jumlatul fi'iliyah. Ya ini murajaah, bukan kaidah baru. Karena ini sudah kita pelajari di awal-awal jilid yang kedua, bahwa al-jumlatul fi'iliyah ma'asyarul ikhwah, unsur pokoknya dua dan bisa tiga. Ada sekitarik ahmiko? Alak. Sebagai contoh, jalasa Muhammadun. Contoh yang pertama, jalasa Muhammadun. Apa artinya jalasa Muhammadun? Muhammad telah duduk. Naam. Jalasa Muhammadun ini unsur pokok daripada jumlah fi'liyah. Dan unsur pokoknya ada dua. Ada fi'lun, ada al-fi'lu itu sendiri. Ada kata kerja itu sendiri. Al-fi'lu, yakni jalasa, dan Muhammadun. Al-fa'il, pelakunya. Jalasa al-fi'lu, fi'ilnya, kata kerjanya. Muhammadun al-fa'il, pelakunya. Subjeknya, yang mengerjakan pekerjaan. Maka dari sini kita katakan al-jumlatul fi'liyah, unsur pokoknya di contoh yang pertama ini dua, fi'il dan fa'il. Fi'il, kata kerjanya. Fa'il, pelakunya, subjeknya. Di contoh yang kedua yang ana sebutkan tadi, daraba Muhammadun al-hayyata. Daraba Muhammadun al-hayyata. Dan ini perlu kita tulis, daraba Muhammadun al-hayyata. Naam. Daraba Muhammadun al-hayyata. Al-hayyata. Ini fi'il, ala sekadalik ya Miko? Bala. Ini fi'ilnya, kata kerjanya. Ini fa'il, pelakunya. Ini, apa ini? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ini sudah kita pelajari. Nah, kita anggap antum semua masih ingat ini. Tidak mungkin kita jelaskan satu persatu dari awal lagi. Maka di sini ini menunjukkan pentingnya murajaah. Kalau kita tidak murajaah, kaidah-kaidah seperti ini hilang begitu saja. Masih kita lihat, Miko? Balai, Ustaz. Lihat, al-fa'il marfu'. Al-fa'ilu marfu'. Al-maf'ulu bihi mansub. Masih kita lihat, mansub. Balai. Contoh lain, kita ambil contoh di buku. Ra'aitu saya melihat, bukankah begitu maknanya, akhi? Nah, iya, Ustaz. Sayyaratan. Kenapa sayyaratan? Mengapa dia mansub? Apa posisinya di sini? Sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Sama seperti al-hayyata, mansub. Ini hanya saja mansub fathatain. Ini dengan fathah saja. Mengapa fathatain? Tidak ada alif lam. Nah, di sini fathah karena ada alif lam. Nah, itu saja, simpelnya begitu. Di sini begitu contohnya kah? Iya, ra'aitu sayyaratan. Sekarang kalau sayyaratan saya ganti menjadi jamak. Apa jamak sayyaratan? Sayyaratun. Sayyaratun. Begini kan? Ya, Ustaz. Sayyaratun. Begini kan kalau masuk, kalau marfu? Iya. Sekarang saya masukkan dalam kalimat ra'aitu. Ra'aitu sayyara. Jadi apa sekarang? Tin. Sayyaratin. Lihat di contoh. Posisinya apa di sini? Sayyaratin. Maf'ulun bih. Sama seperti ini. Maf'ulun bih sama seperti di atasnya. Ustaz. Maf'ulun bih, maf'ulun bih mansub. Ala sekitarik? Bala. Tapi mansubnya di sini dengan kasrah. Kenapa dia mansub dengan kasrah? Karena bentuknya adalah jamak mu'annath salim. Jamak mu'annath salim. Apa itu jamak mu'annath salim? Jamak mu'annath salim adalah jamak dari kata benda mu'annath. Jamak dari kata benda mu'annath yang bentuknya adalah alif ditambah ta. Bentuknya adalah huruf terakhirnya adalah alif dan ta. Seperti di sini sayyaratun. Bagaimana jamaknya akhil karim? Sayyaratun. Sayyaratun. Apa akhirnya? Alif dan ta. Alif dan ta. Sayyaratun. Nah, ketika mansub ya akhil karim, ketika dalam kondisi mansub, dia mansub bukan dengan fathah. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain mansubun dengan fathah, tapi kalau jamak mu'annas salim, mansubun bil kasrah. Mansubun dengan kasrah. Nah, kita baca contoh-contohnya di sini. Naam. Unzuru ya al-ikhwa wal-akhwat, silakan antum lihat. Pemirsa dan pendengar Roja, silakan antum lihat bukunya kembali. Kita masih di halaman 65, masih di halaman 65. Latihan 8. Ta'ammalil amthilata. Perhatikan contoh-contoh. Ta'ammal, perhatikan. Al-amthilata, contoh-contoh. Thumma ayyin, kemudian tentukan. Ayyin artinya apa, ikhwan? Tentukan. Thumma ayyin, kemudian tentukan. Fima yali, fima, pada apa yang berikut. Tentukan pada apa yang berikut. Jam'al mu'annathis salima. Jam'al mu'annathis salima. Kemudian tentukan pada apa yang berikut, tentukan jamak mu'annas salimnya. Faham tak, akhi? Thumma ayyin fi ma yali, kemudian tentukan pada apa yang berikut, apa yang kita tentukan. Jam'al mu'annathis salima, jamak mu'annas salimnya. Dan mana jamak mu'annas salim tadi, ikhwan, yang kita sebutkan? Sayyarat. Nah, dalam contoh di papan tulis, mu'annas salim itu jamak dari kata tunggal mu'annas. Bagaimana bentuk jamak mu'annas salim? Akhirnya diakhiri dengan alif dan ta. Sayyaratun menjadi sayyaratun. Ra-nya setelah ra ada alif dan ta. Wadbit akhirahu. Wadbit apa arti wadbit? Dan berikan harokat akhirahu, akhirnya. Berikan harokat huruf terakhirnya, maksudnya begitu. Dan alhamdulillah di sini ada 3 contoh, insyaallah cukup banyak contoh-contohnya. Sehingga mudah-mudahan dengan 3 contoh ini menjadi jelas. Contoh yang pertama, alif. Ra'aitu sayyaratan, seperti yang anda tulis. Yat ra'aitu sayyaratan. Apa artinya ya Ahmiko? Ra'aitu sayyaratan. Saya melihat mobil. Saya melihat mobil. Sayyaratan mengapa mansub? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ala sekadalik. Bala. Kenapa mansub dengan apa ini? Sayyaratan. Mansub bil fathah. Mansubun bil fathah, dengan fathah. Lalu di sini kita rubah sekarang menjadi jamak. Menjadi ra'aitu sayyaratin. Sayyaratan sekarang menjadi apa? Jamak. Sayyaratin. Posisinya tetap sebagai maf'ulun bih dan tetap dia mansub, tapi mansubnya dengan apa di sini, Ahmiko? Mansub bil kasrah. Bil kasrah. Kenapa dia mansub bil kasrah? Karena bentuknya jamak mu'annath salim. Maka kaidahnya, jamak mu'annath salim mansubnya dengan kasrah. Fahim tak, akhil karim? Fahim tak, insyaAllah. Begitu pula majrurnya, sama. Majrur dengan kasrah. Berarti jamak mu'annath salim, bentuk mansubnya dan bentuk majrurnya sama dengan kasrah. Fahim tak, akhil karim? Fahim tak, insyaAllah. Al-mithalu al-thani, contoh yang kedua, ba. Tolong dibaca, Ahmiko. Sa'alatil mudiratu at-talibata. Sa'alatil mudiratu at-talibata. Di situ jumlah fi'liyah. Ala sekedalik? Bala. Tentukan mana fi'il, mana fa'il, dan mana maf'ulun bih. Fi'il sa'alat. Al-fa'il? Al-fa'il al-mudiratu al-maf'ulu bih. Maf'ulu bih at-talibata. Naam. At-talibata mansub. Ala sekedalik? Bala. Mansub dengan apa, Ahmiko? Mansub bil fathah, Ustaz. Naam, karena dia mufrad, tunggal. Ala sekedalik? Begitu. Asalnya memang begitu. Mansubun bil fathah. Sekarang baca contoh yang sebelah kirinya. Sa'alatil mudiratu at-talibati. Naam, at-talibata yang tadinya mufrad kita rubah menjadi jamak muannats salim. Sekali lagi, akhir kirim. Sa'alatil mudiratu talibati. Naam. Ketika menjadi jamak muannas salim, bagaimana mansubnya? Mansub bil kasrah. Mana jamak muannas salimnya? Jamak muannas salim at-talibati. Ala sekedarik at-talibati. Mansub. Mansub. Kenapa dia mansub? Karena maf'ulun bih. Hanya saja mansubnya dengan apa di sini? Mansub bil kasrah. Kenapa dia mansub dengan kasrah? Karena dia jamak muannas salim. Wadih ya akhil kirim. Al-mithalu tharith jim. Contoh yang ketiga. Iqra. Qara'tul majallata. Naam. Qara'tul majallata. Naam. Tarjim Ustaz. Tafadhal ya akhil kirim. Saya telah membaca majalah. Majalah. Naam. Al-majallata. Mengapa dia mansub? Huwa maf'ulun. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Naam. Mansub dengan apa ini? Mansub bil kasrah. Mansub bil kasrah? Mansub bil fathah. Ya? Naam, inzalaqal lisan. Nah. Lidah antum terbelasat tadi. Tafadhal. Rubah. Sekarang jadi al-majallah kita rubah menjadi jamak muannats salim. Tafadhal. Qara'tul majallati. Naam. Saya telah membaca majalah-majalah. Naam. Sekarang al-majallati. Mansubun bil? Mansubun bil kasrah. Mansubun bil kasrah. Limada? Mengapa? Liannahu? Liannahu jam'ul mu'annas salim. Jam'ul mu'annas salim. Naam. Jazakallah khair ya amiku. Barakallahu fiik. Wa hayyakallah. Baik. Naam. Di sini mungkin ada pertanyaan Ustaz. Sebelum kita lanjutkan. Tafadhal ya akhir kirim. Ya, mungkin termasuk pendengar yang mungkin kita juga belum faham. Ustaz, yang benar itu tadi ya rajulu atau ya rajulun Ustaz? Ya rajulu. Ya rajulu ya. Ya, di mana? Latihan sebelumnya, latihan ketujuh. Letaknya di yang ketiga. Ya, ya aliyu, ya abbasu, dan ya rajulu. Naam. Asalnya rajulun, ketika kita masukkan ya menjadi ya rajulu. Ya, walaupun tidak ada alif lam, yang tidak menjadikan dia tanwin adalah ya tadi. Naam, semua tidak pakai alif lam. Lalu kita alik. Antum lihat, ya abbasu, tidak ada alif lamnya. Naam, penanya kalau perhatikan seluruh contoh-contoh yang di situ, kata awalnya setelah al-anida langsung itu tidak pakai alif lam. Silakan lihat, ya aliyu, tidak pakai alif lam. Ya abbasu, ya rajulu. Dia hilang tanwinnya bukan karena ada, bukan karena alif lam atau tidak pakai alif lam. Penanya sepertinya baru saja hadir di tengah-tengah, jadi tidak mendengarkan penjelasan ketika kita menjelaskan contoh. Alas kita lihat Amiko. Kenapa dia ya rajulu? Dia posisi sekarang menjadi mabni. Mabni tidak berubah harokatnya. Mabniun alat dom. Mabni dengan dommah. Yang tadinya rajulun sekarang menjadi ya rajulu. Nah, bukan karena alif lam atau tidak ada alif lamnya. Ini tidak ada kaitannya dengan itu. Nah. Baik. Kita lanjutkan, Ustaz. Makasih, ya, Akhi. Nah. Kita minta Ahmiko untuk membaca soal yang pertama. Ini agak panjang. Nah, semua ada 12 soal. Setelah itu, setelah antum baca soal yang pertama, kita buka Abdul Ghaffar untuk pemirsa, ikhwan dan akhwat, pendengar roja untuk bisa mengerjakan latihan ke-8 ini. Tafadhal Ahmiko. Soal awal. Al-awal. Khalaqallahu syamsa, khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal bihara wal ardo was samawati. Naam, ahsant. Was samawati. Ahsant ya akhir kirim. Zadakallahu hirsan. Syukran. Nah, lihat soalnya tanpa harokat sama sekali. Ada sekadarik akhi? Bala. Berarti antum Ahmiko sudah bisa baca kitab gundul nih. Ada sekadarik? Bala. Ya. Nah, hanya saja batasan mufrodatnya, batasan yang pernah kita pelajari. Jadi kuncinya apa antum bisa baca kitab gundul nih? Kuncinya apakah belajar nahwu dan sharaf di awal? Tidak. Tidak. Kenapa? Apa awalnya antum bisa begini? Ya. Al mufrodat. Ada sekadarik? Kosa kata. Yes. Semakin banyak kosakata yang antum hafal, semakin banyak perbandaran kata, maka semakin banyak modal agar bisa membaca. Baru setelah itu, baru setelah antum punya mufradat yang sangat banyak, yang cukup, baru setelah itu antum diajarkan bagaimana harakat huruf terakhirnya. Bisa kita lihat? Bala. Nah, harakat huruf terakhir penjelasannya belakangan. Seperti tadi barusan kita membahas ya rajulu, mengapa ya rajulu bukan ya rajula, bukan ya rajuli. Ada penjelasannya. Tapi ketika antum lihat kata ra, jim, dan lam, ra, jim, dan lam, langsung antum bisa menebak ini rajul. Ada sekitalik? Bala. Ketika antum melihat huruf kalimat khalaqa, antum tahu itu khalaqa, kata kerja. Ada sekitalik ya Ahmiko? Bala. Yes. Kenapa antum tahu kha, lam, dan qaf itu bacaannya khalaqa? Karena mufradat itu sudah tidak asing lagi sebelumnya. Antum sudah dapatkan ketika belajar sebelumnya. Ada sekitalik? Bala. Lalu sekarang tahapannya, kenapa antum sekarang bisa baca khalaqallahu? Kenapa bukan khalaqallaha? Mengapa sekarang antum bisa baca khalaqallahu? Antum tahu itu posisinya sebagai fa'il. Baru belakangan kita ajarkan kepada antum kaidah-kaidahnya setelah itu. Ada sekadar balik? Jangan dibalik. Ada orang belajar bahasa Arab dibalik. Kaidahnya dulu, mufradatnya nanti berbarengan. Antum bisa bayangkan betapa sulitnya. Maka diantara penyebab banyaknya muncul tanggapan bahwa bahasa Arab itu sulit karena metode pengajaran kita yang dipaksakan, yang tidak tepat. Dan masih banyaknya orang-orang yang memaksakan pengajaran seperti ini. Dimulai dengan nahwu dan sharaf, dimulai dengan istilah-istilah yang asing. Yang anda lihat menjadi keistimewaan buku ini istimewanya adalah tidak memulai dengan itu. Dan pembelajaran bahasa Arab yang modern sekarang ini, ma'asyiral ikhwah, dimulai dengan ini, al-mufradat, perbanyak mufradat. Kalaupun ada penjelasan-penjelasan nahwu, penjelasan sebatas yang dibutuhkan saja, tidak berlebih-lebihan. Seperti di awal kita belajar mudahkan mu'anat, kita belajar, rasa katalik? Bala. Itu istilah nahwu. Tapi itu setelah adanya muqaddimah, setelah adanya mufradat, setelah adanya penjelasan-penjelasan awal, baru kita jelaskan ini mudahkar, ini mu'anat, ini laki-laki, ini perempuan. Sekarang pertanyaannya Ahmiko, mana jamak mu'annas salim di sini? Ada satu ya Ustaz. Yang mana? As-samawat. As-samawat. As-samawat. As-samawat. Jamak dari apa ini akhi? Jamak dari sama'un. As-sama'un. As-sama'u atau sama'un. Naam, sahih. Bentuknya bagaimana? Antum, kenapa antum tahu itu jamak mu'annas salim? Ada alif dan ta'. Ada alif dan ta'. Naam. Jazakallah khair ya akhi. Nah, ini sepertinya latihan yang terakhir yang bisa kita baca malam ini. Abdul Ghaffar, silakan antum buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Nah. Baik. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada untuk menjawab latihan-latihan yang ada pada kitab ini atau sebagaimana yang telah dicontohkan tadi. 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Bapak siapa? Di mana? Dari Abu Muhammad Taufik di Palopo, Sulawesi Selatan. Masya Allah. Abu Muhammad Taufik. Muhammad Taufik. Naam. Kaifa haluk ya Abu Muhammad? Alhamdulillah. Masya Allah. Anta mudarrisul Arabiya? Laisa. Lastu ana. Lastu ana. Bravas ya Abu Muhammad. Ma'aka al-kitab ya akhi al-kirim. نعم من الكتاب تفضل اقرأ أي أنت تعرف أين وصلنا؟ الثاني نعم السؤال الثاني تفضل سأل الأب الأبناء والبنات أحسنت ما شاء الله يعني قراءة ممتازة Maratan thaniya ya Abu Muhammad. سأل الأب الأبناء والبنات. ممتاز ممتاز. هذه جملة فعلية على سكدارك. نعم. أين الفعل؟ فعل سأل. أين الفاعل؟ فاعله الأب. الأب والأبناء هنا ما موقعه من الإعراب؟ الأبناء. أبناء جمع التكسير. لا موقعه من الإعراب. موقعه من الجملة. Posisinya dalam kalimat apa ini? مفعول به. مفعول به. منصوب على سكدارك. نعم. منصوبون بماذا؟ منصوب dengan apa؟ منصوبون بالفتحة. بالفتح. Adapun البنات بماذا؟ البناتي. مفعول به ثاني. مفعول به ثاني. نعم ممتاز. مفعول به ثاني. منصوب على سكدارك. منصوب نعم. Hanya saja منصوب dengan منصوبون بالكسرة. بالكسرة. لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم. نعم لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنت يا أبا محمد. واصل يا أخي الكريم. الثالث. الثالث. كتبت هذه الكلمات. كتبت هذه ال... هذه الكلمات. ممتاز. كتبت هذه الكلمات. أحسنت. نعم أين جمع المؤنث السالم هنا؟ الكلمات. الكلمات منصوب ولا مرفوع ولا مجرور هنا؟ منصوب. منصوب ب بالكسرة. بالكسرة. أحسنت يا أخي. السؤال الرابع الأخير. الرابع. رأيت الأطباء والطبيبات. نعم رأيت الأطباء والطبيبات. ممتاز. أين جمع المؤنث السالم هنا؟ الطبيبات. نعم الطبيبات. Posisinya dalam kalimat adalah مفعول به. مفعول به ثانٍ على سكذلك. نعم منصوب صح. منصوب. منصوب بال. منصوب بال. منصوب بالكسرة. منصوب بالكسرة. جزاك الله خير يا أبا محمد. شكرا لك. أي حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. Terima kasih Bapak yang bergabung bersama kami di kesempatan ini. Kita lanjutkan untuk nomor ke-5 dan seterusnya. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, guna melanjutkan pembahasan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada latihan ke-8 ini, silakan kami sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Yuriawan Arif. Yuriawan Arif. Di mana Pak? Palangkaraya. Palangkaraya. Oh, masya Allah. Kenapa kita malam ini jauh-jauh? Masya Allah. Yeah. Palangkaraya Kalimantan, akhi. Kalimantan Tengah, insya Allah. Masya Allah. Mas muka Arifan? Wiryawan Arif. Wiryawan. Wiryawan Arif. Wiryawan. Wiryawan. Oh, Wiryawan. Wiryawan. Ah, ma'adratan ya. Panggilannya siapa? Ah, Wiryawan. Arif. Arif. Nah. Kaifa haluk ya, Arif? Alhamdulillah, bikhair wa sa'ada. Masya Allah. Hayyak Allah ya. أنت متكلم بالعربية ما شاء الله. بل قليلا. يا ليس بقليل كثير يعني. معك الكتاب يا عارف؟ نعم. معك الكتاب؟ نعم. معك الكتاب. أنت عندك كتاب؟ لا لا لا. ليس معك. ليس. طيب نعرض لك الكتاب. Kita tampilkan sekarang bukunya ke antum. Antum mau ikut baca? Iya. تفضل تفضل يا أخي الكريم. الخامس الآن. خمسة رقم خمسة. الخامس خمسة. نعم. غسل الولد السيارة. هدب كان سموها حركتنا. غسل الولد السيارة. غسل الولد السيارة. سيارة. نعم صحيح. ترجم أولا. ترجمكان دولا. Telah membasuh seorang anak mencuci ya maksudnya. Nah, seorang anak mencuci kendaraan. Mencuci mobil, ala sekedarik. Naam. Apakah ada jamak muannas salim di sini? Tidak ada. Tidak ada. Nah, teruskan. Satu lagi, as-sadis. Ghasala al-waladu as-sayyarati. Ghasala al-waladu as-sayyarati. Mumtaz. Naam. Tarjim. telah mencuci anak. Seorang anak telah mencuci. Telah mencuci seorang anak mobil. Mobilnya mobil. Ini tunggal atau jamak? Jamak. Mobil-mobil. Ala sekadalik? Ya, mobil-mobil. Naam. As-sayyarati. Posisinya sebagai apa di sini? Jamak muannats salim. Posisinya sebagai apa di sini? Posisinya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Mansub. Ala sekadalik? Naam. Maf'ulun bihi mansub. Mansub dengan apa di sini ya akhir kirim? Bil kasrah. Mansubun bil kasrah. Kenapa dia mansubun bil kasrah? Li'anna mu'annas salim. Li'annahu jama' mu'annas salim. Ahsant. Ahsant ya akhil kirim. Syukran ya akh Arif. Amin. Jazakallahu khairan. Syukran. Amin insyaAllah. Amin. Nah, terima kasih Bapak Arif yang telah bergabung bersama kami dari Palangkaraya. Semoga bermanfaat apa yang telah kita bahas di kesempatan ini, dan nampaknya kita tidak dapat melanjutkan. Betul, hingga pertanyaan terakhir. Kita lanjutkan pada pekan yang akan datang insyaallah. Nah, dan sebagai istifadah mungkin ada yang perlu disampaikan sebagai istifadah maupun rangkuman. Fokus yang barusan kita baca di dua latihan yang sempat kita baca pada malam ini, mulai dari at-tamrin as-sabi terkait dengan bagaimana bentuk al-munada yang berbentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini sudah kita jelaskan. Adapun yang at-tamrin ats-tsamin yang terakhir barusan kita baca walaupun belum selesai, tapi pesan yang ingin disampaikan adalah jika bentuk daripada al-maf'ulu bihinya adalah jamak muannats salim, jamak muannats salim kondisi mansubnya adalah dengan kasrah. Ini dua hal yang kiranya bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Pesanana sebelum kita tutup, mohon terus muraja, terus mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari, khususnya bagi antum yang baru pertama kali mengikuti pelajaran bahasa Arab di jilid kedua ini, mohon muraja kembali jilid yang pertama, karena buku Durus Sulugha ini pelajaran berikutnya dibangun di atas pelajaran sebelumnya. Apa-apa yang sudah kita pelajari di jilid yang pertama tidak mungkin kita jelaskan lagi seluruhnya secara rinci dari awal. Sehingga ketika kita menyebutkan ini jumlah fi'liyah, ini fi'il, ini fa'il, harapannya adalah istilah-istilah ini yang sudah kita pelajari antum masih ingat definisinya, dan antum masih ingat penjelasan-penjelasan yang terkait dengan istilah-istilah tersebut. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita pada kesempatan malam ini menjadi amalan yang ikhlas hanya untuk mencari ridha darinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab, keberkahan di setiap langkah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanabihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.